Ketika orang membaca ayat Al-Quran, terkadang muncul pertanyaan surat apa, ayat berapa. Ketika seseorang menyampaikan hadis, suka muncul pertanyaan ini hadis riwayat siapa. Ketika ada ungkapan ulama, orang juga akan bertanya ini ulama mana. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan sejarah, disambut dengan kalimat ini fakta sejarah. Mari kita evaluasi nih ya. Kita lakukan studi kritis. Apabila ditemukan ada hadis berlawanan jelas sekali dengan Al-Quran, pasti kita tinggalkan hadis, kita ambil Al-Quran. Apabila ada pernyataan ulama berlawanan dengan hadis, kita tinggalkan pernyataan ulama dan kita ambil hadis. Tapi bagaimana kalau sejarah berlawanan dengan Al-Quran? Banyak orang berkata ini fakta sejarah. Padahal semua orang di dunia yakin bahwa sejarah bukan firman Allah, bukan wahyu, bukan hadis Rasul, tapi karangan para penulis yang agamanya beda-beda. Ini yang nampaknya yang patut kita gali saat ini. Munculnya aliran Sunni dan Syiah itu disebabkan oleh buku sejarah. Nah, ini yang hadir di sini para pemikir semuanya nih kelihatannya. Soalnya kelihatan pada tercengang gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Hadza ma rawahu al-Bukhari. Riwayat Muslim, "Idza tawajjahal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Qala ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul qad arada qatl sahibihi. Rasul bersabda, apabila dua orang muslim bertemu sama-sama sudah siap untuk bertempur dengan menggunakan senjata masing-masing, sampai ada yang terbunuh, maka pembunuh dan yang terbunuh di neraka dua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari mengawali kalimat dengan idzal taqa muslim idza tawajjaha. Idzal taqa artinya bertemu, idza tawajjaha berhadapan. Lanjutannya sama. Ini hadis tidak dapat kita bantah sebagai orang Sunni. Kalau sebagai orang Syi'i mungkin membantah. Sebab beda jalur. Jalur hadis yang digunakan oleh orang Sunni dengan orang Syiah beda. Kemudian sejarah mengatakan atau buku sejarah berkata. Kalau sejarah mengatakan ini kepada peristiwa ya. Tapi kalau buku sejarah murni karya manusia. Buku sejarah berkata, Aisyah berperang melawan Ali. Muawiyah berperang melawan Ali. Perang Aisyah dengan Ali disebut perang, pada tahu enggak? Perang Jamal. Ali dengan Muawiyah, perang Siffin. Baik pada perang Jamal ataupun pada perang Siffin, bertempur para sahabat. Sampai disebutkan dalam buku sejarah, pada perang Siffin 70 ribu orang meninggal. Pertempuran antara sahabat dengan sahabat. Hadis tadi menyatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Adakah orang berani berkata bahwa Ali dengan Aisyah masuk neraka dua-duanya? Atau Ali dengan Muawiyah? Tidak juga. Al-Quran mengatakan Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang yang lebih dulu masuk Islam, as-sabiqun, banyak sekali, bukan satu orang. Mereka adalah dari golongan muhajirin dan ansar, dan para pengikut mereka ikut kepada muhajirin dan ansar bukan atas intimidasi, tekanan, tetapi atas dorongan kalbu yang betul-betul tergerakkan dengan keimanan. Mereka mendapatkan keridhaan Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Kalau Allah ridha kepada mereka, pasti mereka ridha kepada Allah. Kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak, ibu-ibu ngurus bayi dari pagi sampai sorenya, sampai malam, ketika ngantuk, mau tidur, anak nangis, bagaimana ibu? Ridho? Ridho saja kan. Langsung pas nangis, sayang-sayang disentuh dengan pelan-pelan. Si bapak mau nyentuh, si anak tambah keras nangisnya. Kenapa tuh? Ridho berbicara. Keriduan tangan ibu dengan keriduan tangan bapak beda. Si ibu baru saja terdengar suaranya oleh anak, sudah mulai reda suara tangisannya. Si bapak mencoba untuk menyentuh anaknya, nangisnya masih tetap keras. Soalnya kepaksa. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar juga tetap tentunya merasakan ridho, nikmat melaksanakan perintah Allah. Dan merasakan nikmat menjauhi larangan Allah. Nah, Allah tegaskan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu. Dan Allah sediakan bagi muhajirin dan ansar dan para pengikut mereka surga yang mengalir di bawahnya. Bukan mengalir sebetulnya, tajri, berjalan. Berjalan di bawah surga apa tuh? Sungai. Sungai berjalan ya. Al-Quran tidak menyebut air, jangan maksain diri. Bid'ah tuh. Al-Quran menyebutkan tajri tahtahal anharu. Untuk ayat ini kalimatnya tajri tahtaha. Berjalan di bawah surga. Sungai-sungai. Di ayat yang lain tajri min tahtiha. Sebahagian bawahnya saja, tidak semua bawah. Untuk al-muhajirin, untuk al-ansor, bergerak di bawah surga itu sungai-sungai. Allah sediakan untuk mereka surga yang istimewa. Nah, ketika Al-Quran menyatakan bahwa para sahabat muhajirin dan ansor itu ahli surga semuanya, dan sejarah berkata bahwa Aisyah perang dengan Ali, Muawiyah perang dengan Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah meninggal pada waktu perang Jamal, dibunuh oleh orang sahabat, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka semuanya. Mana yang benar sejarah apa Quran? Jadi kalau gitu kita kufur yuk sama-sama kepada sejarah. Kita beriman kepada Al-Quran dan kita kufur kepada yang berlawanan dengan Al-Quran. Itu yang disebut dengan وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, kan? Kita memang tidak bisa beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada yang berlawanan dengan Al-Quran. Keun senang arulang. Sekali-sekali lah dibawa berpikir. Kira-kira. Kita lakukan sekarang studi kritis terhadap sejarah. Kalau sejarah yang tidak berbicara Islam, tidak berbicara sahabat, biarkan saja. Tapi ini masalahnya berbicara tentang Islam. Enggak bisa sembarangan kita terima sebagai Muslim. Nampaknya penyebab utama perpecahan umat ini bukan karena peristiwa perang Jamal, perang Siffin, tetapi karena buku sejarah. Dan kita tidak tahu siapa itu penulis pertama. Penulis belakangan banyak para ulama yang saleh yang kita ketahui bersama. Tapi penulis pertama siapa itu? Sebabkan terjadinya perang tersebut jelas-jelas adalah merupakan pembakaran fitnah dari pihak luar. Ya otomatis ceritanya juga adalah dibuat oleh mereka juga. Tidak mustahil perang Jamal itu Ali, Aisyah, ini para tentaranya, di sinilah orang-orang munafik. Tidak mustahil begitu. Dan terbukti dalam buku sejarah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendengar berita bahwa Aisyah terancam bahaya, Ali segera mengirimkan pasukan jaga Aisyah. Kalau sekiranya tentara Ali berlawanan dengan tentara Aisyah, mungkinkah tentara Ali mau menjaga Aisyah? Nah, kita berpikir realistis nih ya. Jadi kalau begitu, tentara Ali berarti tentara Aisyah juga. Buktinya menjaga keamanan Aisyah. Ini satu masalah nih. Silahkan dibuat para mahasiswa sejarah nih. Digali. Wah, dengan kajian sekarang muncul judul tesisnya tuh. Langsung tesisnya. Sejarah Islam dalam sorotan. Nah, atau sejarah Islam menurut perspektif Al-Quran. Silakanlah, terserah. Kita gali Al-Quran yang pasti benarnya. Di seluruh dunia Al-Quran tidak ada perbedaan. Dan terpelihara dalam segala-galanya. Itu menurut versi kita, orang Sunni. Orang Syiah berkata, Al-Quran banyak yang sudah dibuang oleh sahabat. Siapa yang ngomong begitu? Tertulis dalam kitab Al-Kafi, karangan Al-Kulaini, jilid 2, halaman 634. Silakan buka. Apa bunyinya? Innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Al-Kulaini berkata, Al-Qur'an yang dibawa Jibril kepada Muhammad jumlahnya 17,000 ayat. Di kita berapa ayat? Cuma 6,000 lebih. Kata kitab Al-Kafi 17,000. Terus 10,000 lebih lagi itu kemana? Menurut doktrin-doktrin di mereka menyatakan bahwa sudah dibuang oleh sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi tersebut? Bukankah Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi? Bukankah Fatimah sahabat dan putri Nabi? Apakah Ali bin Abi Thalib tidak hafal yang 17,000 itu? Kalau hafal, kenapa enggak dikasihkan kepada murid-muridnya? Kepada para pendukungnya? Jangan hanya sekedar menuduh kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali juga tentunya kan termasuk yang hafiz Al-Quran. Bahkan, bacaan Al-Quran yang kita biasa pakai, riwayat hafaz dari Imam Asim, dari Abu Maryam. Abu Maryam belajar kepada sahabat Nabi, antara lain Ali bin Abi Thalib. Dan di Irak, di Syria, di Iran, Al-Quran yang dibaca oleh mereka sama. Cuma yang berbeda tafsirannya. Tafsir pemikiran manusia. Tidak kita anggap sebagai wahyu. Siapapun bisa-bisa saja menafsirkan. Bahkan di Indonesia, orang yang tidak tahu bahasa banyak menjadi ahli tafsir. Lebih hebat lagi ya di Indonesia. tidak tahu bahasa Arab, bisa menafsirkan Al-Quran. Apa yang dia baca? Terjemah. Ah, kalau begitu bukan tafsir Quran, tafsir terjemah. Ya, harus objektif. Aku itu yang dia tafsirkan terjemah Quran, bukan Quran. Nah, Al-Kulaini dalam bukunya seperti itu dan mendapatkan dukungan dari sekian banyak ulama. Antara lain yang mendukung pernyataan Al-Kulaini adalah di antaranya Al-Khumaini, Al-Majlisi, Al-Milani, dan al-lainnya lagi. Kemudian dengan adanya dimunculkan pernyataan bahwa Al-Quran jumlahnya 17.000 ayat, kita punya keyakinan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kamu masih dalam keraguan tentang kitab ini, silakan datangkan, enggak usah membuat, datangkan saja. Di mana ada selain yang ini, di mana ada bawa sini, enggak usah semuanya, satu surat saja. Tantangan dari Al-Qur'an bukan membuat tapi membawa. Fa'tu bisurah, datangkan ke sini satu surat. Walaupun terjemahan Departemen Agama menerjemahkan fa'tu bukan mendatangkan tapi membuat. Tentu kalau perintah atau tantangan membuat terlalu berat, wajar enggak mampu. Apalagi buat orang geger kalong. Orang Arab pun enggak mampu. Enggak usah membuat, datangkan. Kalau dengar-dengar ada Quran lain, di mana berada? Dan ini adalah ditantang oleh Al-Quran. Dan mereka tidak mampu membuktikan walaupun disebarluaskan ke mana-mana. 17.000 ayat. Kami punya Al-Quran 3 kali lipat. Mana buktinya? Dan yang dibaca itu-itu juga. Sama dengan yang kita baca. Cuma penafsiran yang berbeda. Nah, kemudian dari buku sejarah yang tidak tahu pengarangnya, tersebarlah berbagai perkembangan tentang sejarah. Dibuat terus, dikembangkan. Sampai Al-Quran disebut tidak sebegitu jumlahnya, tapi ada 3 kali lipat dari yang ada tanpa bukti. Kemudian wafatnya istri Rasul, wafatnya Rasul, dibuat sejarah dalam buku-buku yang bertuliskan pakai bahasa Arab. Saya baca, Rasulullah itu meninggal, kata buku sejarah yang beredar tengah-tengah mereka, Rasul meninggal diracuni oleh Aisyah. Apakah Allah membiarkan Rasul mempunyai istri yang akan meracuni? Ini penghinaan kepada Rasul. Terserah urusan Aisyah, tidak disebut kok dalam Al-Quran. Beliau bukan Rasul, bukan Nabi. Cuma kita mencintai Aisyah karena dicintai Rasul saja. Tetapi kita mencintai Rasul, jangan sampai menyakiti Rasul. Masa Rasulullah punya istri yang akan mengkhianatinya? Jadi ini yang harus kita angkat ini. Ini adalah korban sejarah. Jadi kalau begitu, maka orang-orang yang mencaci maki Aisyah, mencaci maki mertua Rasul Abu Bakar dan Umar, mencaci maki mantu Rasul yaitu Utsman bin Affan, semuanya mereka harus kita kasihani, harus kita sayangi. Mereka korban sejarah. Korban buku sejarah. Kasihan ya. Oleh karena itu, kita harus tampil di hadapan mereka. Jangan tampil menakutkan ya. Jangan tampil serem, kelihatan membenci. Kita harus tampil sebagai orang yang kasihan kepada mereka. Sayang, aduh. Mereka banyak orang yang pintar lagi. Tapi kan tidak semua yang pintar benar ya. Banyak yang pintar kata orang barat kabalinger. Itu kata orang barat. Jadi di sini jelas sekali kita selamatkan masyarakat kita yang sudah tenggelam akibat korban sejarah, kita sadarkan mereka. Kamu mau mengedepankan sejarah apa mau mengedepankan Al-Qur'an? Al-Qur'an ini jelas sedunia tidak ada perbedaan. Sejarah tergantung yang buat. Dan sejarah ini telah berpengaruh bukan cuma di kelompok tertentu, hampir di semua kelompok. Kalau kita mendengar istilah Syiah dan Sunni, di Sunni juga sudah sekian banyak orang yang tenggelam dalam korban sejarah. Tenggelam oleh, ya karena korban sejarah. Di antaranya sejarah tentang Wali Songo, sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak itu yang jadi korban. Coba Sunan Kalijaga. Ada yang pernah dengarkan ceritanya kan? Diberi nama Sunan Kalijaga karena dia menjaga kali kan? Dalam ceritanya itu kan nama beliau Sunan Said. Seorang pemuda yang sedang semangat ingin membela rakyat kecil. Sering merampok orang-orang kaya, harta hasil rampokannya dibagikan kepada orang miskin. Sekali waktu dia melihat seorang kakek pegang tongkat emas langsung dirampasnya tapi tidak dapat. Si kakek punya kekuatan lain. Kamu mau apa? Masa ini emas pakai tongkat? Coba kalau dijual dibagikan kepada masyarakat kecil. Oh, kamu mau menolong orang kecil dengan cara seperti ini. Tanpa kerja ingin punya duit. Kalau mau begitu, tuh lihat tuh pohon aren. Ditunjuknya pohon aren, tiba-tiba buah aren semuanya tampil menjadi emas. Tuh ambil-ambil. Kaget Sunan Said. Hebat si kakek ini. Saya harus berguru kepada dia. Dia minta izin untuk berguru. Si kakek pergi. Sampai di pinggir sungai. Akhirnya si kakek nancapkan tongkat. Nih, kalau kamu mau belajar, tunggu tongkat ini. Jangan kemana-mana sebelum aku datang. Si kakek menancapkan tongkat, kemudian pergi, dan Sunan Said nunggu tongkat. Tidak datang-datang si kakek, kecuali setelahnya 3 tahun berlalu. Si pemuda masih nongkrong di situ. Hebat ya, enggak makan, enggak minum, enggak tidur, enggak sholat. Ya jangan cuma enggak makan, enggak minum, enggak sholat. Apakah itu seorang dai? Apakah itu seorang wali? Enggak sholat 3 tahun. Wah, sholat dia. Tapi sholatnya dengan cara tertentu. Nah, itu tidak ikut sunnah Rasul. Soalnya ini sholatnya sholat hakikat. Bukan sholat syariat. Tapi kan kita diperintah untuk sholat berjamaah. Harus ke masjid, bapak-bapak. Nah, dia 3 tahun enggak ke masjid. Apakah dinilai orang soleh? Tapi banyak orang yang kagum, hebat ya memang seorang wali. Saya muncul pertanyaan ketika ngobrol dengan orang-orang tasawuf. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kepada wali selain wali. Terus kita dapat mengetahui ada 9 wali dari mana ya? Itu berarti para penulis sejarah wali semuanya ya? Kan tahu wali, hanya wali. Berarti yang mengatakan Wali Songo, wali semuanya. Itu juga pernyataan tidak ada yang tahu kepada wali selain wali, itu juga buku sejarah. Kalau kata Al-Quran, Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu. Das allazina amanu. Kalau memang mencapai keimanan yang sempurna, akan mencapai derajat wali. Wali bukan terkait dengan masalah keluar biasaan. Tapi biasa keluar. Untuk berdakwah, berjuang. Nah, kemudian yang sangat sulit untuk kita pahami. Dalam kitab-kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab, diceritakan tentang sejarah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Saya temukan sampai 13 peristiwa. Ada yang mengatakan Fatimah meninggal dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ada yang menyatakan dibunuh oleh Umar bin Khattab di rumahnya. Ada yang menyatakan bukan di rumahnya tapi di luar. Ada yang menyatakan Umar membunuh Fatimah dengan sarung pedangnya. Ada yang menyatakan membunuh Fatimah dengan mendorong pintu sampai Fatimah kejepit pintu, sampai pakunya masuk ke perut Fatimah sehingga janinnya meninggal. Zaman dulu pintunya sudah pintu dibuat dari kayu jati ya, ada pakunya juga. Ini cerita demikian banyak tentang wafatnya Fatimah. 13 peristiwa yang menerangkan tentang wafatnya Fatimah. Saya sebagai orang yang belum punya pengalaman wafat, punya keyakinan wafatnya Fatimah cuma satu kali. Enggak mungkin 13 kali. Terus 13 peristiwa itu, mana yang benar? Tidak mungkin benar semuanya. Kalaulah yang benar cuma satu. Nah, kalau upamanya sekarang 13 peristiwa, satu benar, 12 salah. Itulah sejarah. Jadi kalau umpamanya kita mau menghubungkan kepada peristiwa Fatimah, jangan-jangan buku-buku sejarah yang beredar ini enggak nyampe 50% yang benar. Buktinya peristiwa Fatimah seperti itu. Nah, itulah kita gali dulu sejarah. Jadi kita amankan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah menjadi korban buku sejarah. Karena itu sewaktu saya di Kaltim, di Bontang, diminta untuk menjadi pembicara berdua dengan salah seorang ustaz dari Syiah dari Jawa Tengah. Tema memang antara Sunni dan Syiah, antara Syiah dan Sunni. Lalu pembicara pertama adalah ustaz dari Syiah. Dia cerita tentang sejarah Syiah, begitu menakjubkan. Memang retorikanya bagus, dia adalah orator. Nah, setelahnya dia bicara tentang sejarah Syiah yang begitu menakjubkan, banyak yang hadir begitu kagum terhadap sejarah Syiah. Lalu saya diberi waktu setengah jam untuk berbicara, menanggapi. Dalam hati saya memang enggak perlu waktu di setengah jam lah, enggak ada materinya, karena saya bukan ahlinya. Akhirnya saya bilang, sampaikan terima kasih kepada ustadz pertama berbicara tentang Syiah, dan saya katakan kepada beliau, saya sungguh berbahagia sebilang punya guru baru tentang sejarah Syiah. Terus terang ustadz, saya tidak tahu tentang sejarah Syiah. Karena itu ketika ada beberapa mahasiswa di Bandung minta saya untuk menerangkan sejarah Syiah, saya sampaikan kepada mereka, saudara-saudara, kalau mau tahu tentang Syiah, jangan buka buku sejarah. Karena buku sejarah tergantung penulis. Syiah menurut Syiah beda dengan Syiah menurut Sunni. Sunni menurut Sunni beda dengan Sunni menurut Syiah. Itulah buku sejarah. Selesai kan jawaban saya buat yang tadi? Ya. Dia sejarah begitu hebat, saya katakan enggak ada artinya sejarah. Cuma bahasanya agak sopan. Maksud saya begitu. Engkau sampai satu jam bicara sejarah, saya enggak beriman kepada sejarah, itu maksud saya. Kalau